dalam waktu. Mentari, bangkitlah. Tenggut aku pada kenikmatan panjang dan melenggukkan nafas. Aku terus haus pada titik nadirku di permulaan masa. Masuklah segera pada sentuhanku memulai waktu. Melalung di tenggorokan tersengal keinginan, dan ku pelihara kejiwa dalam sangkar emas. Aku telah telanjang. Itulah waktu yang melekat di hati memerah.